Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi. Kata Pak Yai tadi, cinta itu adalah ingat, cinta itu adalah hafal. Otomatis ketika semua yang hadir mencintai seseorang, hafal tanggal lahirnya. Gino boboten. Cinta sama ayangnya, hafal apa kesukaannya. Gino boboten. Cinta sama apapun, hafal semuanya. Apalagi cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Istri yang pertama siapa? Nah, Siti Khadijah. Istri yang pertama siapa? Nama sholli ala Muhammad. Cucu Nabi Muhammad siapa? Hasan Husain. Ini banyak yang enggak jawab. Coba kalau lagu ini ngomong tak turutane. Wes udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafal kalau masalah kayak gitu. Makanya agar kita hafal nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan qasidah dari tim Hadhr Ahbabul Mustafa, yaitu nasabi Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sekarang momentum Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekali lagi, shallu ala Nabi Muhammad. صلاة الله سلام الله على